Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita masih dalam tafsir surah Al-Hadid, masuk pada ayat yang kelima, keempat ya, 4, 5 dan 6. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan mengawasi terhadap apa yang kalian lakukan. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Hanya milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala sesuatu. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Dialah yang memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam. Wa huwa alimun bidhatis sudur, dan Dialah Allah yang maha berilmu, mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada makhluknya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yukhbiru taala an khalqihi as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai penciptaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu dalam 6 hari. Ya, ini nas, tidak bisa dibantah. Ya, baik oleh ilmuwan sehebat apapun enggak bisa membantah ayat ini, nas. Ya, ini adalah ayat secara sharih, secara tekstual enggak bisa dibantah bahwasanya Allah ciptakan langit-langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalam keduanya, apa yang ada di antaranya itu dalam 6 hari. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, satu harinya itu kadarnya berapa. Satu harinya itu kadarnya berapa. Ya. Apakah 1000 tahun, apa 50 ribu tahun, apa seperti hari kita ini. Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat. Ya. Kadar harinya. Adapun tentang penciptaan langit dan bumi 6 hari, ya, ini sudah sangat jelas secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus mengimaninya. Tsumma akhbara ta'ala bi istiwaihi 'alal 'arsyi ba'da khalqihinna. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas 'arsy setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala hadhihi al-ayah wa ashbahiha fi surati al-A'raf bima aghna 'an i'adatiha hahuna. Dan telah lewat tentang permasalahan istiwa dan ayat yang serupa dengan ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54 dan dalam surah Al-Baqarah, sehingga tidak perlu diulangi. Tapi sedikit kita sampaikan bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi yang merupakan ahli tafsir dari kalangan ahli sunnah itu sepakat tentang masalah istiwa, ya, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Dan bukan hanya mengimani lafadznya, juga mengimani maknanya. Istiwa maknanya adalah irtafa'a, maha tinggi, wastaqarra, bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Hanya saja penggunaan kalimat istiwa atau istawa, jika kalimat istawa itu bersendirian tanpa imbuhan, maka maknanya ala wartafa'a, yang maha tinggi dan yang meninggi. Jadi kalau tinggi adalah tinggi, meninggi adalah ya proses dari bawah ke atas. Ini adalah meninggi. Kemudian kalau istawa itu ila, istawa ila, maka maknanya adalah irtafa'a. Itu meninggi. Seperti di sini thumma istawa dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ketika Allah khabarkan Allah menciptakan ya bumi, thumma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah yang menciptakan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, kemudian Allah beristiwa. Allah istiwa ila sama, Allah meninggi ke langit, kemudian Allah sempurnakan penciptaan langit tersebut. Tetapi ingat, meningginya Allah, Allah turun, Allah naik, jangan disamakan dengan makhluk. Ya, Allah meninggi, Allah turun, itu jangan disamakan seperti makhluk. Ya. Tinggal kita imani saja. Ketika Allah sebutkan istawa ila sama, thumma istawa ila sama, Allah meninggi ke langit, imani saja. Bagaimananya Allah tidak beritahu kita, ya sudah selesai. Atau Allah yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia seperti sepertiga malam terakhir. Udah diimani saja Allah turun, jangan dibantah. Oh, kalau turun berarti seperti makhluk. Kenapa Allah yang dikalahkan? Ya. Ya, ketika Allah katakan Allah turun, makhluk turun, seharusnya yang menang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah yang dikalahkan? Ya. Kenapa tidak dikatakan, oh berarti makhluk mirip Allah, berarti makhluk tidak turun. Siapa? Ya kan? Jangan seperti itu. Allah turun ke langit dunia, sudah kita imani saja. Jangan dibagaimanakan. Ya. Jangan dikatakan, kalau turun ke langit dunia Indonesia, nanti sebelah Amerikanya bagaimana dan seterusnya. Wah, mumet. Wong Allah sudah berfirman dengan jelas, jangan dibantah dengan logika-logika. Karena tidak akan sampai ilmu kita mencakupi ilmu Allah. Ya. Sehingga istilah-istilah ilahiyah, istilah-istilah ketuhanan, walaupun sama kalimatnya dengan istilah kemanusiaan, tapi makna dan kaifiahnya itu berbeda. Antum melihat gak? Allah Maha melihat. Sama-sama melihat, tapi tentunya apa? Melihatnya berbeda. Cakupan melihatnya berbeda. Antum mendengar tidak? Mendengar. Allah Maha mendengar. Tetapi mendengarnya tentunya berbeda. Kalau kita serba tolak ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dengan mirip makhluknya, dengan mirip makhluknya, maka akan selesai sekian banyak ayat dalam Al-Quran, nanti tidak bisa diimani. Yang dimaksud jangan disamakan dengan makhluknya adalah permisalannya dan tata cara bagaimananya itu jangan dipermisalkan. Jangan disamakan dengan makhluk. Allah turun, makhluk juga turun. Nah, kalimat turunnya sama, tetapi hakikatnya, tata caranya itu tentunya berbeda. Bisa dipahami ini ya? Ini penting supaya kita bisa pahami dan bisa mengimani makna-makna kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang seperti ini. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Nah, kalau istawa itu maknanya ala seperti ayat ini, Al-Hadid ayat keempat, thumma istawa ala al-arshi, ya. Kemudian Allah istawa ala al-arsh, artinya Allah bersemayam di atas arsh. Allah maha tinggi di atas arsh. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf, itu thumma istawa ila sama, menggunakan kalimat istiwa ila sama. Allah ciptakan bumi, kemudian setelah itu Allah menuju penciptaan langit. Ya, makanya makna ila itu juga bisa bermakna qasada, yaitu bermaksud menciptakan. Nah, ketika istawa ila sama, kemudian setelah Allah ciptakan bumi, Allah bermaksud menciptakan langit. Kemudian disempurnakanlah penciptaan langit. Nah, setelah sempurna penciptaan langit dan bumi, Allah beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Jadi pahami? Ya, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Yang paling besar ukurannya. Yang paling agung besarannya. Ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Walaupun Allah beristiwa di atas arsy-Nya, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, Allah tetap mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju minha. Walaupun Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, tetaplah Allah maha mengetahui apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan walaupun Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, tetap Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini metode berbahasa Arab. Ulama sering membandingkan begini dalam syair Arab itu, atau dalam ungkapan Arab yang lain. Sirtu wal qamara. Sirtu wal qamara. Atau sirtu wal jabala. Aku berjalan diiringi rembulan. Aku berjalan diiringi gunung. Apa maksudnya? Apakah rembulannya itu digandeng sama kita? Kalau komarnya Pak Komar digandeng bisa. Ya. Tapi kalau komarnya itu rembulan, bisa gak digandeng? Gak bisa. Maka maksudnya aku berjalan bersama dengan rembulan, rembulannya tetap di langit. Tapi kita berjalan, lihat bulan terus. Bulannya tetap di langit. Sama maksudnya ketika wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian semua dimanapun kalian berada. Kita dimanapun, ya Allah tetap di atas arsy-Nya dan Allah mengetahui kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah menguasai kita. Itulah maksud innallaha ma'akum aina ma kuntum. Karena yang dimana-mananya itu bukan Allah, tapi makhluk-Nya. Allah-Nya itu tetap bersama kita. Kenapa? Allah itu maha besar, Allah maha tinggi. Dan kita kecil. Bagaimanapun kita berjalan, Allah senantiasa mengetahui kita. Ya, pengkiasan masalah bahasanya itu seperti itu. Dalam bahasa Arab ketika kita katakan sirtu wal qamara, aku berjalan diiringi dengan rembulan. Sirtu wal jabala, aku berjalan diiringi oleh gunung. Maksudnya bukan kita berjalan bersama gunung, gunungnya sama kita, qamarnya sama kita, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Kita berjalan dalam keadaan melihat rembulan terus. Melihat gunung terus. Ya, kalau bahasa Indonesia apa? Ya tadi ungkapannya seperti itu. Aku berjalan bersama dengan rembulan. Ya. Coba makna kalau orang bersyair, aku berjalan bersama dengan rembulan. Aku duduk termenung ditemani oleh rembulan. Apa maksudnya? Apakah rembulannya di samping kita? Kan tidak, rembulannya tetap di langit sana. Nah, itu ungkapan-ungkapan bahasa itu demikian. Sehingga ketika dikatakan innallaha ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, Allah tetap beristiwa di atas arsy-Nya. Tetapi Allah itu tetap mengawasi kita, melihat kita, mengetahui gerak-gerik kita, perilaku kita, bahkan ya wallahu bima ta'maluna basir, Allah mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Nah, ayat ini digabung jadi satu dalam ayat yang keempat dalam surat Al-Hadid. Potongan ayat yang pertama menerangkan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah maha tinggi di atas arsy. Kenapa ana ulangi dua kalimat ini? Karena ada sebagian pihak yang tidak setuju diterjemahkan dengan bersemayam. Karena kalau bersemayam itu seolah-olah menempati. Kalau menempati berarti Allah tidak mungkin menempati seperti makhluk. Begitu. Sehingga kita katakan Allah maha tinggi. Nanti ada juga orang yang mengatakan kalau Allah tinggi berarti Allah itu bisa ditunjuk dengan arah. Sedangkan arah itu makhluk. Sedangkan Allah tidak mungkin dilukupi oleh makhluk. Akhirnya bingung sendiri. Memang kata At-Tahawi, la yuhituhu jihatus sitt. Allah itu tidak dilingkupi oleh enam arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu arah makhluk. Kalau kita bicara arah makhluk itu kan apa? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dan Allah tidak dilingkupi oleh makhluk tadi. Tapi kalau hubungan antara makhluk dan Allah itu cuma dua. Allah yang di atas, makhluk yang di bawah. Selesai. Bisa dipahami? Kalau kita bicara antara pembicaraan hubungan antara Allah dan makhluknya, Allah lah yang maha tinggi, makhluknya itu yang rendah, yang bawah. Tapi kalau kita bicara manusia atau makhluk, memang arahnya itu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dan Allah tidak mungkin dilingkupi oleh lingkupan makhluk. Maka tinggi yang dimaksud di sini bukan lingkupan makhluk. Bukan ketinggian makhluk. Yang ketinggian makhluk itu ada batasnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan ketinggian Allah tidak terbatas. Kalau ketinggian Allah itu tidak ada lawannya. Maksudnya tidak ada lawan. Kalau Allah di atas kita di Indonesia, berarti ini di bawahnya orang Amerika dong. Nah, itu enggak bisa. Itulah yang dimaksud oleh Imam Thahawi, Allah itu tidak dilingkupi oleh enam arah, yaitu enam arah makhluk. Paham ini? Ya, supaya enggak bingung. Karena ketika kita katakan Allah di atas langit, Allah di atas ars, maka ada yang mengatakan, "Oh, berarti Allah dilingkupi oleh arah, sedangkan arah adalah makhluk." Nah, ini menggabungkan antara definisi arah makhluk dengan alam ketuhanan itu beda. Bukan alam ketuhanan. Alam makhluk dengan ketuhanan itu beda. Kalau hubungan antara Allah dengan makhluk cuma ada dua. Allah maha tinggi, makhluk itu yang bawah dan rendah. Selesai. Tapi kalau bicara makhluk, tentunya makhluk itu ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Bisa dipahami? Nah, sebenarnya pembahasan seperti ini dikit-dikit masalah filsafat, masalah ilmu mantik sebenarnya. Cuma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membantah orang yang memakai ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat untuk membantah atau mengingkari masalah ayat-ayat. Karena tidak akan selesai kalau ayat-ayat Allah dipahami dengan metodologi filsafat. Itu tidak akan selesai. Bisa dipahami ya? Seperti misalkan orang yang belajar filsafat itu akan membahas tentang masalah ada atau wujud. Wujud. Ya. Benar gak? Kalau kuliah, jurusan apapun biasanya nanti ada filsafat. Di filsafat itu akan dibahas yang pertama adalah ada. Atau kalau ilmu mantik akan dibahas masalah ada. Kalau kemudian Allah disifati dengan ada, berarti ada itu ada yang mengadakan dan ada yang ada dengan sendirinya. Nah, Allah itu termasuk yang ada dengan diadakan atau ada dengan sendirinya. Nanti begitu. Ya, tentunya tidak mungkin diadakan oleh yang lain. Diadakan berdiri sendiri. Makanya setelah Allah wujud, kidam, pokok, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Itu sifat mereka dengan metode filsafat. Setelah itu mereka akan mengatakan, kalau wujud itu ada yang menciptakannya atau ada yang tercipta sendiri. Itu saja sudah salah. Karena tidak mungkin Allah itu tercipta. Baik oleh yang lainnya ataupun dengan sendirinya. Tidak. Allah maha awal. Sehingga metode awal ini saja, metode filsafat dasar saja, sudah tidak sinkron untuk cara memikirkan Allah itu sudah tidak sinkron. Sehingga Anas sering mengatakan, kalau ada yang bertanya apakah Allah ada, jawablah dengan apa? Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Apa dalilnya? Wal khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq. Al-khaliq adalah yang menciptakan apa yang Allah takdirkan. Al-bari adalah yang mewujudkan apa yang Allah ciptakan. Atau dengan kata lain, khaliqul wujud. Al-bari adalah yang menciptakan apa yang ada. Al-musawwir yang memberikan rupa kepada ciptaan-ciptaan tadi. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah ada? Jawablah, bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Karena kalau antum jawabannya ada, nanti antum akan ditanya lagi, apa buktinya ada? Ada, itu ada yang mengadakan dan ada yang ada dengan sendirinya. Itu saja sudah salah. Paham ini? Nah, kalau antum dari awal sudah terjebak, nanti akan dibawa dan itu akan menjadi syubhat dan kebingungan. Sehingga sampai dibahas, kalau wujud atau ada itu punya bagian, punya ajza. Punya bagian. Bagian itu punya a'dha. Kan nanti bingung lagi. Punya jisem, punya ini. Nah, ini bahaya. Nanti jisem jauhar. Jauhar itu ada wujudnya atau tidak? Ini kan berjisem. Ada wujudnya atau tidak? Nanti mumpet. Yang paling mudah memahami Allah adalah baca Al-Quran, baca hadis, imani, selesai. Ya. Kenapa dulu banyak orang yang menjauhi ilmu tauhid? Karena perputarannya permasalahan seperti ini. Jadi yang dibahas itu perdebatan filsafat. Ya, perdebatan mantik dalam masalah sifat-sifat Allah. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, akidah ahli sunnati wal jamaah itu adalah kita mengimani seluruh sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan sunnah sebagaimana datangnya. Dan kita pahami sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama. Bukan yang dipahami oleh Wahabi saja. Dikit-dikit kalau ada yang istiwa, oh Wahabi. Ada yang Allah punya wajah, oh Wahabi. Allah punya tangan, Wahabi. Allah punya kaki, Wahabi. Padahal itu semuanya ada dalam hadis. Yang mengatakan seperti itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ulama-ulama sebelumnya. Dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang abadi adalah wajah Rabbmu. Mereka bahas yang dimaksud dengan wajah ini, akhirnya bingung kita. Padahal wajah adalah sesuatu yang paling mulia dari sebuah zat. Antum punya zat, punya tubuh, yang paling mulia bagi tubuh antum apa? Wajah antum. Maka Allah sebutkan wajah itu sudah mewakili seluruh zatnya. Karena yang disebutkan yang paling mulianya. Kok si fulan tidak kelihatan wajahnya? Maksudnya kan tidak kelihatan orangnya. Bahkan dalam bahasa agak kasar, si fulan tidak kelihatan batang hidungnya. Kan bukan maksudnya hidungnya aja yang kelihatan. Tetapi orangnya tidak kelihatan. Itu adalah metode berbahasa. Paham ya? Nah, jadi ketika disampaikan dan yang kekal adalah wajah Allah, maka maksudnya adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah adalah bagian yang termulia dari sebuah zat. Paham? Nah, ini. Ya sedikit agak berpikir keras sedikit lah. Ya. Karena sebenarnya kalau ilmu akidah itu menenteramkan hati. Hati itu tenteram karena kita dengar, kita imani, selesai. Tapi kalau ilmu filsafat, semakin belajar antum akan semakin bingung. Akan semakin bingung. Contoh kayak tadi, sudah jelas ya Allah beristiwa atas arsy. Sebentar dulu. Kalau istiwa nanti begini. Oh, yang dimaksud adalah bukan istiwa, tapi istaula, menguasai. Kata Al-Imam Al-Bahawi dalam tafsirnya, wa awwalu man awwala bil istawa bil istaula al-Mu'tazilah wa man tabi'ahum. Pertama kali yang menafsirkan istawa dengan istaula, istaula itu artinya menguasai. Pertama kali yang menafsirkan seperti ini adalah Mu'tazilah. Ini Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Bahawi, Imam abad ke-5-6 Hijriah. Imam dari madhab Syafi'iyah. dan beliau bukan seorang Wahabi, bukan pengikut Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, bisa dipahami? Jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh sebelum Syekh Al-Albani dan lainnya. Ya. Sehingga masyarakat muslimin, ya, kita imani saja. Tidak usah membagaimanakan. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi, ay ya'lamu adada ma yadkhulu fiha min habbin wa qadrin. Allah Maha mengetahui jumlah apapun yang masuk ke dalam bumi, baik itu biji yang masuk ke dalam bumi atau tetesan air hujan yang masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Antum ada yang tahu? Bahkan ketika kita menebar padi di sawah, kita tidak bisa menghitung benih padi itu berapa yang masuk ke dalam sawah. Berapa pula yang tumbuh dari benih padi tadi? Tidak ada yang tahu kita. Allah Maha mengetahui. Bahkan tetesan air hujan, Allah Maha mengetahui jumlahnya. Mana yang masuk ke bumi dan mana yang terseret ke dalam arus dan sampai ke dalam lautan. Allah Maha mengetahui. Nah, ini indahnya Al-Qur'an. Ketika kalimat ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, subhanallah, tafsirannya adalah Allah Maha mengetahui jumlah apapun yang masuk ke dalam bumi, baik itu biji-bijian ataupun tetesan air hujan. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa tahu berapa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, ay min nabatin wa zara'in wa simarin, mengetahui berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam pohon-pohonan, berbagai macam buah-buahan yang tumbuh ya dari bumi. Bahkan yusqa bima'in wahid, berbagai macam miliaran spesies tanaman, buah-buahan, rerumputan, miliaran spesies itu yang Allah ciptakan semuanya, yusqa bima'in wahid, Allah siram dengan satu air. Air yang sama, rasanya sama, warnanya sama, tapi keluarnya beda-beda. Buahnya disirami dengan siraman yang sama, rasanya beda-beda, warnanya beda-beda. Dialah Allah yang menciptakannya. Kalau ada yang ragu, datangkan bukti kalau ada yang menciptakan selain Allah. Gak akan ada yang bisa. Semakin dia teliti, semakin bingung dan semakin merasa dirinya tidak tahu. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara ghaib, di mana tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dialah yang Maha mengetahui apa yang di dalam tanah ini dan apa yang ada di lautan secara pasti. Kalau kita tidak tahu kecuali kita gali, itu pun kadar galian kita. Kita tidak tahu dalam lautan kecuali sekadar kita renang, itu pun buram. Walaupun sudah ada yang bisa berenang 100, 200 meter, tetapi laut itu lebih dalam daripada itu. Bisa sampai ribuan meter. Dan tidak diketahui makhluknya apa yang ada di situ. Bahkan manusia tidak mampu, gendang telinganya akan pecah ketika menyelam sedalam itu. Mata ini bisa pecah ketika dipaksa untuk melihat sedalam itu. Jantung ini bisa pecah ketika dipaksa berenang sedalam itu. Dan Allah Maha mengetahui. Dan di situ ada makhluk hidup yang bertahan di dalamnya. Allah Maha mengetahui semuanya. Ya. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah gugur satu daun kecuali Allah tahu gugurnya, kapan, di mana akan jatuhnya, di mana. Allah Maha tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula biji di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan bumi yang ditanam di dalamnya, baik basah ataupun kering biji tersebut, kecuali Allah mengetahui dan sudah ditulis dalam catatan yang sangat nyata. Jadi jangankan kita, yang namanya ranting patah, daun berguguran, itu Allah Maha mengetahui dan Allah sudah catat di dalam takdirnya, dalam catatan takdirnya. Dan takdir itu adalah bukti keilmuan Allah. Takdir itu adalah Allah Maha mengetahui segala yang akan terjadi di dunia ini 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apa buktinya? Allah catat di dalam Lauhul Mahfudz. Kapan bisa melihatnya? Ya nanti. Atau kalau sudah terjadi baru kita ketahui. Jangan dipahami takdir itu adalah sebuah paksaan bagi seorang makhluk. Ya, itu bukan. Karena selama ini awamunas masyarakat memahami takdir itu sebagai semacam paksaan. Ya, semacam paksaan sehingga kadang jangan salahkan ya diri saya, wong ini sudah takdir kok. Ya. Itu menganggap takdir adalah paksaan, bukan. Yang namanya takdir adalah bukti ilmunya Allah. Yang sebelum kita tercipta, sebelum kita melakukan, bahkan sebelum langit dan bumi terciptakan 50 ribu tahun sebelumnya, Allah sudah mengetahuinya. Apa buktinya? Allah catat di dalam Lauhul Mahfudz. Di dalam lembaran-lembaran catatan. Itu buktinya. Kita enggak lihat. Kalau kita enggak lihat bukan berarti tidak ada. Betapa banyak perkara yang tidak kita lihat kemudian ada. Antum yakin antum punya jantung? Yakin enggak? Mana buktinya? Antum bisa lihat jantung antum. Mana buktinya? Antum yakin antum punya jantung? Antum punya paru-paru? Punya enggak? Punya pasti. Tapi kan antum enggak lihat. Tapi di CT scan, CT scan cuma hitam putih kayak gitu tok. Tapi kan antum yakin ada jantungnya, ada hatinya, ada ginjalnya, ada paru-parunya. Antum yakin padahal antum enggak lihat. Ya, dalam diri kita saja banyak perkara yang kita tidak lihat, yang kita yakini. Masa pencipta kita yang menciptakan tubuh yang sempurna seperti ini kemudian kita tidak yakin? Haruslah kita yakin, seyakin-yakinnya. Wa qauluhu ta'ala wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, ay minal amtar, baik itu berupa hujan-hujan, tetesan-tetesan demi tetesan, wasthuluj, apa yang turun dari langit termasuk salju. Allah tahu setiap butiran-butiran saljunya, per partikelnya. Wal barad, demikian pula yang turun dari langit adalah al barad, embun. Wal aqdar, dan yang turun dari langit adalah takdir-takdir Allah. Jadi ada takdir azali, takdir yang selamanya itu yang sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ada takdir setiap tahun yang diturunkan setiap Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diturunkan takdir-takdir baru. Ada takdir yaumi setiap hari. Yaitu sehari dua kali. Malaikat itu naik ke langit, turun. Nah itu membawa takdir-takdir Allah. Ada yang takdir seumur hidup sekali, yaitu ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, tentang masalah rizki, ajal, amalan dan seterusnya. Itu takdir-takdir. Dan itu pun tidak lepas dari takdir azali yang 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wal ahkam ma'al malaika al-kiram, dan juga hukum-hukum yang diturunkan melalui malaikat-malaikat yang mulia. Wa qad taqaddama fi surati al-Baqarah annahu ma yanzilu min qitratin min as-sama'i illa wa ma'aha malakun yuqarriruha fil makan alladhi ya'muru Allahu bihi haitsu yasha'u Allahu ta'ala. Dan telah lewat di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya seluruh tetesan air hujan yang turun ke bumi itu ada yang mengiringinya, ada yang mengawalnya dari kalangan malaikat sehingga air itu jatuh sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bukan pawang hujan, enggak ada kaitannya pawang hujan. Ya. Ketika hujan, saya sakti, giliran enggak turun hujan. Wah, ini sajennya kurang ini. Kan begitu kelakuan para dukun. Ya, ketika dia qadarullah sesuai dengan ramalan dia, kemudian dia akan mengatakan, "Wah, saya hebat tuh." Buktinya itu. Ya. Giliran tidak terjadi, "Oh, ini ada yang kurang ini. Sajennya kurang." Ya. Ada orang pengin jadi pejabat, datang ke dukun. Ketika jadi, "Nah, ini sudah saya prediksi dari dulu. Ini sudah saya bantu secara gaib ini." Giliran enggak jadi, "Wong, syarat-syaratnya Anda itu telah melanggar." Ya. Tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Ya. Tetapi anehnya, manusia yang mereka bertitel duniawiyah sangat tinggi, profesor, doktor, masih percaya dengan dukun. Masih percaya dengan seperti itu. Ya, walaupun saya yakin mayoritas dukun yang ada sekarang ini itu dukun-dukun palsu. Kalau dukun-dukun yang asli biasanya ngumpet-ngumpet di hutan-hutan sana. Mereka enggak kuat bercampur dengan manusia. Yang hidupnya seperti hewan. Ya, seperti syaitan. Mereka tidak kuat ya hidup mendengarkan azan. Karena syaitan lari mendengarkan azan. Jadi kalau mereka misalkan tinggal kedengeran azan Masjid An-Nur, ya mereka enggak betah. Maka kalau ada dukun-dukun yang masih mendengarkan azan, itu biasanya dukun palsu, penipu. Ya, penipu biasanya. Kalau yang asli biasanya menjauh dari masyarakat, bersemedi di tengah hutan. Ya, karena mereka enggak pengin mendengarkan azan, enggak ingin bertemu dengan masyarakat dan seterusnya. Tukang-tukang sihir itu biasanya demikian. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian qauluhu ta'ala wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha mengetahui apa yang naik ke langit. Ai minal malaikah, yang naik ke langit itu malaikat. Ya. Wal a'mal, dan juga amal-amal saleh sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla an-nahari wa 'amalun nahari qabla al-laili. Akan diangkat amalan yang dilakukan di malam hari sebelum siang hari. Dan amalan yang dilakukan di siang hari akan diangkat kepada Allah sebelum malam hari. Dan yang namanya diangkat itu ke atas apa ke bawah? Ya ke atas. Atas secara zahir dan secara maknawi. Ya. Karena Allah itu Maha Tinggi zahir dan batin. Zatnya Maha Tinggi, kadarnya Maha Tinggi, kemuliaannya Maha Tinggi. Kan begitu. Wa qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah yang senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan dialah Allah yang Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ai raqibun 'alaikum syahidun 'ala a'malikum. Apa tafsirannya Allah dimanapun Allah bersama kalian dimanapun kalian berada? Bukan ditafsirkan dengan tafsiran hululiyah atau tafsiran yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini salah. Ayatnya itu tidak mengatakan Allah di mana-mana. Ayat yang di mana-mana itu kitanya. Kan innallah ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan dibalik, berarti Allah ada di mana-mana. Bukan begitu. Itu pemahaman yang salah. Ya. Maknanya adalah Allah mengawasi kalian. Syahidun ala a'malikum, Allah menyaksikan amalan kalian. Haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Wa aina kuntum, dimanapun kalian berada. Kemanapun kalian berada, barran au bahran. Di darat ataupun di lautan. Filailin au naharin, di malam hari ataupun di siang hari. Fil buyuti au qafar, di dalam rumah ataupun di padang pasir. Al-jami' fi ilmihi ala sawa, semuanya itu pada ilmu Allah itu sama. Tidak ada beda. Antara yang di dalam bumi atau di atas bumi sama. Allah Maha mengetahui. Wa tahta basarihi wa sam'ih. Semuanya di bawah penglihatan dan pendengaran Allah. Fayasma'u kalamakum, Allah mendengar ucapan kalian. Wa yara makanakum, melihat tempat-tempat kalian. Wa ya'lamu sirrakum wa najwakum, Allah mengetahui rahasia kalian. Ucapan-ucapan rahasia kalian. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min, ketahuilah ketika mereka menutup dada-dadanya karena malu kepada Allah. Alahina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ketahuilah ketika mereka menutupkan baju-baju mereka ke kepala-kepala dan tubuh mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Innahu alimun bidhatis sudur. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ya, jadi ini kisahnya orang Yahudi. Mereka mau maksiat supaya enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Nah, mau bicara supaya Allah tidak mendengar, mereka bisik-bisik. Maka Allah tegur dengan seperti ini. Ya. Mau bisik-bisik, mau sembunyi-sembunyi, Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ya. Sehingga maknanya adalah demikian. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu Allah Maha mengetahui, Allah melihat kalian, Allah melihat kalian, Allah mengetahui kalian, Allah mengawasi kalian dimanapun kalian berada, apapun yang kalian katakan, ucapkan, lakukan dan seterusnya. Jangan dipahami berarti Allah di mana-mana. Bahkan saking bingungnya beberapa orang-orang, ya, mau mengimani ini kayaknya salah, itu salah, akhirnya mereka mengatakan Allah itu maujud bikuli makan wala zaman. Allah itu ada tapi enggak bertempat, enggak terikat waktu. Kira-kira antum bisa paham kalimat ini enggak? Ada tapi enggak bertempat, enggak terikat waktu. Berarti apa? Tidak ada. Sesuatu yang ada itu ada tempatnya. Sesuatu yang ada itu ada waktunya. Apakah Allah itu menunjukkan dirinya di mana? Allah tunjukkan. Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Allah Maha tinggi. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Secara waktu, ya, Allah Maha awal, Allah Maha akhir. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita imani saja, hati kita tenang. Ya. Sangat menyedihkan ketika ada orang belajar agama berpuluh-puluh tahun tapi enggak tahu Allah di atas arsy. Enggak percaya Allah di atas arsy. Ini menyedihkan. Ya, menyedihkan. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Sama saja, siapa di antara kalian yang merahasiakan pembicaraan atau berterus terang dalam pembicaraan, atau siapa yang sembunyi di malam hari atau dia terang-terangan di siang hari, maka tentunya Allah Maha mengetahuinya. Fala ilaha ghairuh wala rabba siwah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, dan tidak ada pencipta dan pengatur selain Dia. Wa qad sabata fi sahih, dan telah tetap dalam sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril lamma sa'alahu 'anil insan, dan Rasulullah bersabda ketika Jibril bertanya mengenai ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau hendaknya beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini ihsan. Jadi ihsan itu kesadaran diri, Allah itu melihat kita, mengawasi kita. Ya. Allah itu mendengarkan ucapan kita. Itu adalah puncak kebaikan. Merasa terawasi, merasa dilihat, merasa didengarkan, sehingga kita akan hati-hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hafidz Abu Bakar Al-Isma'ili min hadis Nasr ibn Khuzaimah ibn Junadah ibn Mahfudhah ibn Alqamah qala hadatsani abi an Nasr ibn Alqamah an akhihi an Abdurrahman ibn A'id qala qala Umar, ya, Umar suatu ketika menceritakan ja'a rajulun ila Nabi, datang seseorang kepada Nabi. Faqala, Kemudian mengatakan zawiduni kalimatan. Zawidni kalimatan aishu biha. Bekalilah aku satu kalimat yang aku bisa hidup dengannya. Faqala istahillaha kama tastahi rajulan min salihi ashiratik la yufariqakak. Maka Rasulullah menjawab, malulah engkau kepada Allah, layaknya engkau malu ketika di sampingmu itu ada orang soleh dari keluargamu yang tidak berpisah denganmu. Kalau kita punya keluarga yang soleh, yang baik, apakah kita akan berbuat jelek di sampingnya? Atau kita bersama dengan anak kita, wes? Kita bersama dengan anak kita soleh, bagus. Ya. Apakah ketika kita bersama anak kita, mohon maaf, kita berani menggoda wanita lain, misalkan di jalan? Berani gak seperti itu? Gak akan berani. Apakah ketika kita di samping keluarga kita yang soleh, yang baik, kemudian kita menipu orang di hadapan atau di samping saudara kita yang sangat soleh, sangat baik, malu kita pastinya. Maka malulah kepada Allah, layaknya kita malu terhadap kita punya saudara yang baik di samping kita. Tentunya kita tidak akan berbuat sesukanya. Layaknya demikian. Bahkan kita, sejahat apapun kita kadang, seburuk apapun kita, kita tidak mau terlihat buruk di hadapan anak istri kita, kan demikian. Ya, sering kalau kita ngobrol dengan teman-teman lama, gini-gini, ya, saya gak pengen lah anak saya seperti saya pengen anaknya soleh, baik, berbakti kepada orang tua, walaupun dianya gak soleh, sholat juga gak kadang, tapi keinginan diri apa? Anaknya baik, soleh. Coba bayangkan, kalau anaknya baik, soleh, berbakti, kita selaku orang tuanya kemudian berbuat buruk, kira-kira malu atau tidak? Malu. Maka malulah kepada Allah, layaknya kita malu kalau kita punya di samping kita itu orang yang baik dari keluarga kita, yang terus mengawasi dan menasehati kita. Ya, maka malulah kepada Allah. Nah, di sini kan Allah kias-kiaskan ya, cara untuk kita merasa terawasi oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Ya, kita harus yakin Allah melihat kita. Yang kedua, kita harus malu kepada Allah, layaknya kita malu kepada keluarga yang soleh yang di samping kita, yang kita tidak mungkin berbuat buruk, tidak mungkin menipu, tidak boleh, tidak mungkin berbohong, karena malu. Sehingga penting sekali rasa malu ini, merasa terawasi, merasa malu. Coba yang pertama saja, kalau kita merasa senantiasa dilihat oleh Allah, kita sendirian, kita memaksiat, tapi Allah melihat saya, takutlah, malulah, maka akhirnya tidak jadi bermaksiat. Atau setidaknya kalau dia tidak merasa terawasi, ya, tidak terasa dilihat, maka bayangkanlah, ya, Allah itu dekat dengan kita. Layaknya kita punya teman, punya saudara yang soleh ada di samping kita, yang kita tidak mungkin untuk berbuat jelek di sampingnya. Ya. Maka ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Merasa dilihat Allah, merasa malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim min hadithi Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri secara marfu', disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Tsalatsun man fa'alahunna faqad ta'ima al-imana." Ya. Yaitu tiga hal yang barang siapa yang melakukannya, berarti dia telah merasakan manisnya iman, telah merasakan intisari daripada iman. Yang pertama, man 'abadallaha wahdah, yaitu orang yang beribadah kepada Allah semata, orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, memurnikan ibadah hanya bagi Allah, maka berarti dia benar-benar merasakan nikmatnya, manisnya iman. Tapi kalau dia masih ada riya, apalagi masih syirik, ya, maka akan hancur keimanannya. Kalau riya berarti akan berkurang keimanannya, tidak akan sempurna keimanannya. Wa a'ta zakata malihi tibatan biha nafsuhu fi kulli 'am. Yang kedua, yang merasakan manisnya iman adalah memberikan zakat mal di setiap tahun dari harta terbaiknya. Wa lam yu'til harama, tidak memberikan, jika itu zakat binatang ternak, tidak memberikan binatang yang sudah jompo, yang sudah terlalu tua, yang dagingnya enggak bisa dimakan. Ya. Wala daranah, tidak memberikan yang cacat-cacat. Wala laimah, atau yang jelek-jelek. Wala maridhah, tidak memberikan yang penyakitan, tidak. Jadi ketika zakat tidak memberikan yang sakit, yang cacat, yang jelek, itu tidak. Yang terlalu tua usianya, tidak. Walakin min awsati amwalikum. Ya. Tetapi dia zakat dari harta pertengahan dia. Ini kalau sifat zakatnya dari harta benda seperti apa namanya? Binatang ternak. Ya, binatang ternak. Kalau binatang ternak ada yang mencapai 40 kambing? Ada yang punya 40 kambing? Ada yang bos kambing di sini? Atau sapi, wis sapi ada? Kayaknya jarang. Sekarang petani, ada enggak petani? Petani ada yang panen padi, kemudian menghasilkan satu wasak. Satu wasak berapa? Satu wasak itu kurang lebih kalau gabah itu 13 kintal. Atau kalau beras, sudah beras itu sekitar 7 kintal. Ada yang panennya segitu? Ada? Kalau ada, saat panen harus dikeluarkan zakatnya. 10% kalau pengairannya secara alami. 5% kalau pengairannya pakai biaya, pakai diesel, pakai pompa. Itu zakat. Wajib dizakati. Ada yang punya emas banyak? Mas, likuli isri dinar, nisfu dinar, setiap 20 dinar, setengah dinar. Jadi 2,5%. 1 dinar itu, 20 dinar itu berarti 85 gram. 2,5%-nya dikeluarin sebagai zakatnya. Atau 200 dirham, nanti dikeluarkan 2,5%-nya. 200 dirham itu paling sekitar, ya paling 10 juta lah. 10 juta. Keluar zakatnya. Itu kalau pakai perak. Ya. Ini zakat. Ikhwan fi din azakumullah. Zakat itu cuma satu tahun sekali. Atau kalau panen, setiap panen sekali. Tidak banyak. Ya. Tetapi siapa yang dia mengeluarkan zakat dari pertengahan hartanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Keluarkanlah zakat. Yang ketiga adalah zaka nafsahu, yang membersihkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan, ya, ada seorang bertanya, qala rajulun ya Rasulullah, ma tazkiyatul mar'i nafsah? Apa yang dimaksud seorang itu mensucikan diri, membersihkan diri? Bukan merasa dirinya suci, bukan, tetapi membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Apa yang dimaksud itu? Ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu kana, yaitu dia mengetahui dengan yakin bahwasanya senantiasa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Yaitu Allah mengawasinya dimanapun dia berada. Allah melihatnya dimanapun dia berada. Allah mendengarnya dimanapun dia berada. Maka siapa yang seperti itu, maka dia merasakan manisnya iman. Dan ini kendali yang sangat luar biasa. Mau nyuri, Allah Maha melihat. Mau berbicara kotor, Allah mendengar. Mau nipu, Allah mengawasi. Maka ini tingkatan keimanan yang tinggi. Bertauhid, secara harta kita zakat, secara ibadah kita terawasi, merasa terawasi oleh Allah. Mau berucap jelek, Allah Maha mendengar. Mau berperilaku buruk, Allah Maha melihat. Mau menipu, Allah Maha mengawasi. Itu kendali yang sangat luar biasa. Dan menanamkan ini itu memang butuh proses semuanya. Ya. Tidak ada yang sempurna, ana antum tidak sempurna, tetapi ya kita berusaha, cobalah. Ya, kalau kita mau maksiat, berucap, Allah Maha mendengar. Berbuat jelek, Allah Maha melihat. Mau menipu, ya misalkan, atau mau berniat jelek, mau hasad, mau dengki, Allah Maha mengawasi. Allah tahu apa yang di dalam dada kita. Nah, ini adalah kendali yang sangat efektif untuk kebaikan diri. Ya. Maka siapa yang merasakan tiga hal ini, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Sehingga dalam riwayat lain, afdholu al-iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Semulia-mulianya iman adalah ketika engkau yakin bahwasanya Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Yaitu merasa diawasi, didengarkan, ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perilaku kita akan baik. Malu kita. Mau bicara buruk, malu kepada Allah karena didengar Allah. Mau berperilaku buruk, malu karena Allah melihat kita. Mau berprasangka buruk, malu karena Allah tahu isi hati kita. Ya. Jika orang yang seperti ini semua, ya Masya Allah. La safahat ke malaikah. Malaikat pasti ngajak jabat tangan antum. Cuma kadang manusia lupa. Anak antum lupa. Di sini sadar, nanti keluar masjid lupa lagi. Ya itulah manusia. Sehingga ada sahabat Hamdullah namanya. Datang kepada Rasulullah. Nafaqoh Hamdullah ya Rasulullah. Hamdullah telah munafik. Alhamdulillah munafik, wahai Rasul, alhamdulillah munafik. Ini yang mengatakan alhamdulillahnya sendiri. Nah kenapa? Ada apa? Kemudian beliau mengatakan, saya kalau di sisi engkau, di masjid, ingatnya akhirat terus. Takwa terus. Tapi baru keluar masjid, lupa. Nanti masuk masjid, takwa lagi, taat lagi, ingat akhirat lagi. Nanti kalau masuk pasar, lupa lagi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sa'atan ya alhamdulillah. Ada waktunya wahai alhamdulillah. Ada waktunya ingat. Ada waktunya memang kita di pasar. Ada waktunya kita dengan keluarga. Tapi semua itu tetaplah. Kita harus yakin Allah itu mendengar kita. Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Sehingga walaupun kita tidak dalam keadaan sholat. Lagi jual beli. Kita merasa diawasi oleh Allah. Mau bohong, Allah Maha mendengar. Ya. Mau curang timbangan, Allah Maha melihat. Mau nipu, Allah Maha mengawasi. Jujur akhirnya. Sama kita jadi karyawan, mau bolos, Allah Maha mengawasi. Walaupun HRD-nya gak ngawasi, gak lihat. Ya. Tetapi kalau kita merasa terawasi, didengar, merasa didengar Allah, merasa dilihat Allah, insyaallah kita akan lebih baik. Ya. Walaupun tidak di hadapan orang. Nah, ini tingkatan iman yang paling tinggi. Maka ya berusaha. Kita semuanya berusaha semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kita. Taufik. Jadi baiknya bukan di hadapan orang, tapi baiknya fi sirri wal alan. Saat sendiri atau rahasia. Kuncinya apa? Merasa terawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Ya, ini baru iman. Begitu ya. Ya, rajin taklimnya bukan karena disuruh saja. Ya. Bukan karena ustaz ngawasi misalkan. Kalian baru datang ke sini bukan, ya. Tapi ya diawasi atau tidak laksanakanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat sebagai nasihat bagi anak pribadi dan antum jami'an. Tadi terakhir surat apa? Ayat ke berapa tadi? Ayat yang keempat. Ya, ayat kelima dan keenamnya belum dibaca tafsirnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.